Sama kali sing badhe kula sampeyan utung mriki dawuhe Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ku termasuk sahabat sing jarang salat sunat qabliyah, jarang. Mergo nunjukno mboten wajib. Mergi dekne niku nggih sering tapi mboten sering banget, nggih sering tapi mboten sering banget. Niku menangi tabi'in, niki rungokno malih nggih, menangi tabi'in. Sing ketika Abu Bakar cek sugeng, tabi'in tuh banyak menafsirkan innal ladzina qalu rabbuna wahu summas taqamu latanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Wong sing iman kemudian istiqomah ala fi'ilil khairat, yaitu selalu ngelakoni keapian. Jadi Abu Bakar kalla wahasha, cek ngawure ke nafsirno kok ideal ngono. Lakot hamal tum ala ghairil mahmal, kalau cek apa redaksinya Abu Bakar. Lakot hamal tum ala ghairil mahmal, sungguh ayat itu kamu dudukkan tidak pada tempatnya. Terus para tabi'in tanya, lalu yang benar bagaimana ya Abu Bakrin? Innal ladzina qalu rabbuna wahu tsummastaqamu alam yaltafitu ila ilahin ghairihi. Istiqomah di sini itu maknanya adalah ketika dia sudah yakin la ilaha illallah, tidak pernah menuhankan selain Allah. Jadi niki terusno ngaji kula wingi. Ojo kok mbok tafsiri istiqomah iku maknane selalu baik. Nak ngono wong Islam sak donya gagal kabeh, mergo gak ana wong selalu baik. Ayo sapa sing selalu baik? Bahkan umat Rasulullah nanti disukani hadiah sing Nabi begitu bangga. Ukti tu az-Zahra ini lam yu'ta nabiyun qabli. Aku digawe dua hal sing sangat-sangat bersinar. Gini ku nabi liyane ra digawe. Siji Al-Fatihah umul kitab, nomor kalih khawatimi suratil Baqarah. Akhir surat napa? Baqarah. Surat Baqarah akhir niku diturunno Allah. Allah pangeran niku ben wong khawari itu roh, wong khawari itu roh pangeran. Mulane tak nggih Allah sing pangeran niku, iku wong khawari itu gak roh. Allah sing duwe donya, sing duwe hisab, sing duwe neraka, sing duwe swarga. Kula baleni malih nggih. Allah sing duwe neraka, sing duwe swarga. Niku mate nabi dilatih. Mat umatem warai donga iki. Tiap donga aku muni na'am. Nggih, tiap donga aku ngendikan na'am. Iya. Yaiku kon donga siap-siap suatu saat kita salah, kita keliru, Rabbana la tu'akhidna innasina waqtana. Gusti, kula gadah perjanjian mek jenengan, setiap saat kula salah, niku ampun siksa langsung. Pokoke mbarno Gusti. La tu'akhidna ampun natrapi kita. Jenengan jangan ngambil sanksi kepada kita jika setiap saat atau kapan saja innasina, kalau kita lupa, au akhtona, atau kita salah. Lagi gua bloke khawarit, gendengi wong khawarit. Jadi kita ini sudah pasti salah dan akan salah. Kanjeng Nabi dikai hadiah urung salah, wis onok perjanjian mbek pangeran, nak setiap salah di sepuro. Rak wis penak. Artinya kesalahan itu mesti lan Allah maklumi. Kue sarate setiap saat sering dungo napa Rabbana la tu'akhidna innasina awaktona. Gusti ampun siksa kula nak setiap saat kita lali utawa kita salah. Terus Allah dawuh na'am yo. Makanya potensi kita diampuni itu tinggi sekali nak sering maca ayat iku. Mulane diarani hadiah umat Nabi ku akhir surat napa? Akhir surat Baqarah. Terus digo tahlilan rame-rame tapi ora paham niku wong bengak-bengok ngoten. Saya bolak-balik ngres rutin niku wis ora ana filosofine. Agar wis rutin ora ana napa? Gitu. Tapi itu donga luar biasa. Lho tiyang kok mboten salah ku sepundi? Wong terutama wong soleh bodho tambah potensi salah. Sampeyan saiki tak bedheki. Tak bedai. Nak iso jawab lho, terutama sing soleh bodho mesti ra iso jawab. Sing dolim jawab bener tapi dolim tetep wong dolim. Ana prawan ayu ta randha ayu. Pokoke aja bojone wong ya. Bojone wong ora ana peluang halal ya. Bojone wong ora ana peluang halal. Lho jelas to wal muhsanatu minan nisa. Ana prawan ayu utawa randha ayu. Terus dibeda wong fasik. Kowe ngerti nak dibeda wong fasik, engko dikelone wong fasik, dirabi wong fasik, anake diproduksi fasek, di tradisi no fasek. Iki bakas syariat lho nggih, nek pangeran hakikat ora ono sing ora. Tapi nak digodho ruhin elek-elek tau mondok mubalek, perhitungane anak dipondokno atau diwarai salat. Terus ruhin ngerti wong fasik ku nggodho rondo iku. Ruhin ra nggodho iku ya ora mungkin. Artinya nak ruhin secara syariat tapi pengen rabi kan ya ono proses e, mbok godho, mbok SMS-an, mbok kenalan masuk rabi, ketemu ning dalan tak rabi yo sesuk kan ya ora mungkin. Kowe ngalalo godho ya ora mungkin. Wong godho kok dihalalo. Kowe ngembar wong fasik godho ya ora mungkin mergo potensi ape produksi. Wong fasik. Lek bingunge ulama nak ning fatwa sing sensitif. Karena ini perebutan satu wilayah. Podho jabatan nggih ngoten. Harta tahta wanita nggih ngoten iku. Kowe nyariatno wong saleh dadi bupati, iku ya ora mungkin mergo parek syubhat parek haram. Tapi kayak ngembarno wong gento-gento sing ora salat ora di tradisi kiai, di tradisi PKI dadi bupati. Kowe ngembarno dosa to ora? Mboten jawab mawon. Dosa kan. Mulane ning Fathul Muin diterangaken fatwane ulama. Nak ana jabatan cek lurah, cek presiden, cek bupati, cek gubernur. Ape direbut wong dolim dan wong dolim mesti menang mergo tuku. Iku wong soleh wajib tuku. Anggep ae tuku kebenaran. Iku ora jenenge ra nyuwap. Lah saiki wong soleh bodho-bodho. Nak ana DPR nyuwap, iku dianggep suwap. Iku asal DPR-e soleh ngrebut saka potensi dikuasai wong dolim, jenenge iku ora nyuwap. Badrul mal dianggep tuku kebenaran. Aku sing tau darani suwap kudu istighfar saiki. Lho mboten iki hukum, kula mboten bela sinten-sinten iki hukum. Ayo sampean nak ketemu pangeran. Nak bener kula. Dadi ar-rasi wal murtasi finnar maksude ora ngene iku. Misale ngeten nggih. Niki rungokno tenang aja sampe salah. Nak salah ra tak aku murid ning swarga. Nggih rungokno nggih. Misale kula duwe sawah, gadane kula. Utawa di bojo-bojo kula, pokoknya hak itu milik saya. Hak itu milik saya. Kemudian direbut ruhin. Katanya ruhin miliknya. Dan saya tahu hakim ini hakim dolim. Nak disuap bila ruhin. Artinya nak ruhin bayar 5 juta dimenang no ruhin. Nak aku ram bayar. Tapi nak aku bayar 6 juta dimenang no aku. Aku bayar 6 juta neng hakim itu nyuap apa tuku kebenaran. Sing darane nyuap iku malik barang hak dadi batil, batil dadi hak iku jenenge riswah. Lah saiki wong do goblok masal angger dikeki dhuwit diarani suap. Iku musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lho nggih. Niki mboten guyon. Kowe saiki contoh gampang ora usah presiden, ora usah bupati, lurah mau lurah. Ana calon lurah. Kira-kira nak menang tayuban oplosan penggaweane ngundang sinden, ngundang dangdutan. Terus disaingi lurah ruhin santri. Lurah sing dolim tuku 20.000. Kita ngerti nak sing soleh tuku 30.000 dadi iku cara Fathul Muin cara kitab-kitab sing soleh wajib tuku. Iku dianggap tuku kebenaran. Paham ya? Dadi orang nyuwap. Sing diarani nyuwap iku satu pembiayaan sing hak dadi batil, batil dadi hak. Tapi nak tuku kebenaran ya tuku kebenaran padha karo jihad ngoten mawon. Nggih tuku kebenaran padha mek napa? Iya. Lah nang ngono misale bojone ruhin diculik wong dolim, terus wong dolime anak ora mbok tebus ra takeno ken bojomu iki. Aku pengen kek dhuwit nyuwap, bayar repot. Paham ya? Lha lagi nek bojone ruhin diculik terus ruhin kon bayar. Misale ruhin bayar, mau bayar aku haram iku jenenge apa? Ora, ya ruhin bayar iku ya tuku kebenar. Tuku napa? Kebenar. Nah kecuali ngene bojone wong terus ruhin bayar iku akono bojoku. Lah iku nyuwap. Lah mulane aku ora seneng mbek wong saleh fatwa iku ora seneng. Wong saleh wis pokok ibadah ngenteni swarga wis mati wis. Aja geman fatwa. Mulane bener dawuh Sayyidina Ali sing rusak Islam ku loro. Qasama dhuhrani rajulani sing rusak gegerku ku mok loro tok. Yaiku wong saleh ahli ibadah tapi bodoh, ambek wong alim kurang ajar. Wong soleh bodoh fatwane melingkar, wong alim kulang ajar kelakuane melingkar. Menan disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Gedene kerusakan ana wong alim kurang ajar, luwe gede meneh nek ana wong bodoh ahli ibadah. Wong ahli bodoh ahli ibadah dianggap kriminal. Perkarane kesalahannya banyak. Mboten kathah sepundi, contoh gampang ana wong penggane itikaf ning masjid, bedina wiridan. jajal sampean tes sak wis. Terus jajal tes saya takoki, "Mbah, niku anake jenengan niku badhe dirabi tiyang. Nggih seneng padha seneng, cara jenengan sepundi serabekno nak seneng padha seneng." Orang alim akan tersiksa karena orang alim tahu ini halal apa ndak halal. Nanti nak dikeloni wong iki nglahirno wong dolim tau wong fasik, agamane kafaah tau ora. Jadi orang soleh itu selalu mensederhanakan napa? Masalah. Sepodo senenge piye meneh. Lah wong alim kan perhitungannya kan detail lima liha wa jamaliya wa hasabiya fatwar bidzati din taribat ya tak. Lan kula bolak-balik debat wong soleh. Tapi ini tukang dalil gitu nak etika. Ya tapi ra tukang fatwa mrene nah, tetep kliye. Jadi beda nyuwap ambek Badrul Mal iku beda. Niki sing dawuh Fathul Muin kitab semua kitab dawuh. Kalau pembiayaan kebenaran biar tetap benar iku jenenge jihad. Sing diarani nyuwap iku bener dadi salah. Salah dadi bener. Lah iku nak dibiayai iku jenenge suap. Ar-rasi wal murtasi finnar. Tapi misalnya ana presiden cara kowe soleh A, citoke muni soleh B, ana lurah petinggi anggir sing dukung ku meyakini soleh ah, ya kudu wajib biayai ah. Lah masalahnya zaman akhir sing soleh lah kon bayar lah iku perkara ini, lah iku musibah. Mestine nak kita penggemar wong soleh ben dadi presiden ta dadi petinggi kita sing melok bayar. Mergo membiayai kebenah ora oh, malah sing soleh lah ora kuat dadi lurah mergo kiai sing soleh lah njaluk dhuwit. Dadi soleh mangan napa? Soleh. Iku perkara nane kowe. Kowe ora iso nak niat ya sing kiai sing saleh-saleh melok bayari ben sing saleh dadi. Mergo nek sing dadi wong dolim agama macet. Paham ya? Dadi aja guman, fatwa ku ati-ati. Dadi wong saleh ku mulai dhisik perkara. Ha mulai Abu Bakar duka. Sumastakomu iku artine iku aja kok terus ora tau dosa iku nantang sunnatullah ning liyane nabi mesti ora maksum. Dadi sumastakomu elam yaltafitu ila ilahin ghairihi, gak tau mengerakno liyane Allah. Tapi wong soleh-soleh zaman Abu Bakar era tabiin, Abu Bakar menangi tabiin, karepe istiqomah wong terus ora tau salah blas, ora gak ana sing ning swarga. Terus ayat robbana la tu'akhidna in nasina didakok endi wong-wong suatu saat potensi salah. Lan nek ndonga niku sing tenanan dadi wis duwe kompensasi mbek pangeran nggih Om Auzu. Lan nek kula niku pede ngiyai perkarane kula pun gadah kesepakatan mbek pangeran wae. Robbana la tu'akhidna in nasina aw akhta. Tapi tak jiwai tenan. Tenan lho Gusti. Jenengan gawe kula kadung ra maksum ya ora nabi dadi pokoke setiap saat kudu langsung jenengan sepuro. Ora usah ngenteni kula njaluk sepuro, pokoke langsung kudu langsung niki. Lah iku mulane nabi begitu bangga sampe ngendikane nabi gak ono nabi dihadiahi kaya aku. Aku dihadiahi akhir surat Baqarah. Lah tradisi kita wis bener di kota tahlilan rame-rame tapi ora dijiwai. Lah iku sajane wis bener ayat iku hadis sahih riwayat bahwa Az-Zahrawain itu hadis sahih. Dadi iku luar biasa. Terus Allah ngendikan na'am yo tak turuti. Mulane umatnya nabi niku disebut ummati ummatun marhumah, umat sing diwelasi pangeran. Wong ape salah wae ana perjanjian mbek napa pangeran. Kula nuju eling kula ndek kanca niku setengah anak kiai, anak kiai tenan babai iki. Saiki dadi pengusaha sugih. Syubhat yo gelem, babal kedual yo gelem. Tak takoki lho ki anak kiai oleh kurang ajar karoan. Ini pengusaha sugih. Tenang Gus, aku sedih perjanjian mbek pangeran. Jadi jebule ndek niku pancen senengane duha 2 miliatan. Alasane dekne jare, aku wis ngomong Gus mbek pangeran. Wa ing kana khobisan fatahiru. Dadi dekne agresif duka jare, aku wis ngomong Gus mbek pangeran wis perjanjian jare wa ing kana khobisan. Pokoke sekali mboten bener Gusti jinan bagian nyucekno. Lah dekne alasane pede, ketoke donga kula wis mandi Gus. Lah piye kok mandi? Kula riyen mlarat saiki sugih wa ing kana qalilan wis fakasiru. Jadi indikasine ya khobisan ya wis fatahiru diasem. Tapi cara kula ana bener e. Daripada kowe yakin donyam suci mergo kehati-hatian Anda, berarti kowe percaya ikhtiar Anda, berarti Anda menuhankan amal Anda. Mendingan kita serveran ae mbek pangeran. Termasuk ngakoni nak khobisan fatahir. Ya agar ora haram sing vulgar kaya adol wedokan, adol narkoba, iku haram-haram aini itu ora kena disuceni to nggih. Lho iya to cara fekilan asu mbok ubah piye carane wong haram aini. Kowe iso ngubah taek dadi suci. Sing isih kena diubah iku kan mutanajis to, barang suci kena Lah anak ayine najis ngubah asu nganti mati asune mbok remes-remes ya tetep. Ya maksudnya iku ya sing naj- sing rodok nyrempet lah subhat apa sing tapi nak ayine najis kan. Lah dewe kurang ajare iku nganti ngono dadi niku. Wis macam-macam. Ya kerja misale kerja teng percetakan, ya macam-macam ono wong nyetak Quran, ono macam-macam. Tapi ya kadang iku Gus wong nyetak gambar macam-macam, gambar porno macam-macam. Aku takoki hukume ya merem Gus pokoke. Iku order. Lah kok terus no, mun kodho pangeran Gus wa ing kana hobisan foto iku jare diasem. Paham gitu, tileng-eleng. Wong nak ra ngalim ora usah fatwa. Ora kok terus membatasi mboten bahaya. Andai kan dulu semua ulama ijma sumastaqamu artinya istiqomah melakukan kebaikan, berarti mulai zaman sahabat nganti saiki ra ono wong Islam. Karena ini syarat saya mlebu swarga kudu istiqomah gak tahu salah. Iku apa-apaan. Wong kok iman syaratnya tanpa salah iku apa-apaan. Ora mungkin to wong liyane nabi kok tanpa napa? Salah wong kabeh wong apik diceritakno pangeran dongane wa kafir annasai yaatina. Kabeh mayit mas yo wali sundul langit didongane yo ingkana muhsinan fazid fi ihsani wa ingkana musian fatajawas anhu. Tetep potensine Gusti nak apik nggih jenengan tikelno eleke jenengan sepuro. Ora iso ke donga pepeh walilah. Gusti ning apik to lho. Apik mbam sing roh apik elek sapa. Lah iya artine penting nggih lah iku gara-gara sebagian tabiin wis dadi wong bodho. Gak menangi zaman Nabi. Jadi karepe donya iku ideal. Wong ora tau napa salah. Lah nek umpama kula salah kok konan jenengan kula ora wedi. Kula dadi ulama mboten nate wedi. Citra jatuh pemerintah itu masalah muru'ah malah rawat diples kadang kan nonton kiai wati-wati gak pantas disawang umat umat itu sopo, umat itu ora pangeran gak penting gue seneng aku orang umat itu ora pangeran, yang pangeran itu Allah yang dihukum kalau ini awalan kiai teng Rembang boleh bergerak teng pasar itu yang kiai murahnya gus wong alim ning pasar, lebih aneh gus wong alim biasanya ra ning pasar, aneh kowe bodohnya Allah wong alim saya mikir bodoh aneh kok nyok alam nih. Kan dia ini sendarannya aku alim, Gus dina aneh, wong alim kok ning pasar, aneh kue. Sebutin, bodoh nyok Allah, wong alim. Kabeh nabi, tak terang no. Wama arsalna qabla kaminal mursalina illa innahum layakuluna to'ama wa yamsyuna fil aswa. Kabeh para rasul disik, ya biasa dahar, ya biasa melaku-melaku ning pasar. Walau wali zaman ono teori muru'ah, wong kiai ning pasar ora pantas, kiai ning dalan-dalan. Iwa kalakalan iki ya, ora ana Qur'ane. Tak jamin iku ora ana dalile. Tapi aja kok pepeh nabi tau ning pasar, kok ning pasar terus iku geng jenenge. Kiai tapi jenenge geng iku. Geng pasar jenenge. Cuma anak menafikan itu keliru wong ayate jelas illa innahum layakuluna ta'ama wa yamsuna fil aswa. Tetep mlaku-mlaku nggih biasa. Lah iku nak misale ana fatwane wong bodho, alamat kiai ora tau ning pasar. Terus mbok ndel. Lah terus akhirnya wong jagal mbek nabi, mergo nabi ning pasar. Mulane jare Sidina Ali aja geman mendengarkan fatwane wong soleh sing bodho. Ya, tapi nak ora soleh lho, orang ora soleh kan ra dindel. Justru Sidina Ali mbah justru soleh iku sing mari potensi dipercaya kan? Mulane ora oleh fatwa mergo potensi dipercaya padahal potensi salah. Ya karuan gendho kan ra ono wong ngandel. Lagu riyen zaman sahabat pun banyak menangi ngoten niku nggih dados mulane si Abu Bakar duka laqad hamaltum ala ghairil mahmal kuwi aja geman ngono. Maksud aja geman fatwa berlebihan seakan-akan wong kudu napa steril dari dosa ya ora iso. Tapi aja kok terus dosa dadi syariat nggih mboten donya terus kowe dicita-cita dosa ora usah dicita-cita wis kasil dosa lha apa mbok cita-citane apa. Senengane kok terus bantah. Muga dadekno tiyang kadang-kadang soleh ku ya repot. Muga dadekno tiyang seneng dosa. Lah wong seneng dosa rasa mbok warai wis. Oh genate diprotes ki. Tapi ngoten niku dadekno wong seneng dosa. Tapi ora krana fatwaku, sedurunge ngaji aku ya wis seneng dosa. Nek dosa rasa mbok warai wis pinter. Aneh-aneh. Tapi kita sebagai ulama harus konsisten supaya kita tidak saling mengkafirkan bahwa semua orang mukmin itu ikhwah disyaratkan kita sepakat nak dosa itu radadekno wong kafir. Kita harus sepakat. Faham ya nak dosa itu radadekno wong niku napa kafir. Wow, kaya misalnya suap menyuap, kudu yakin sing darani suap iku barang hak dadi batil, batil dadi bak. Mulane delok wong wedok yang ngono kene. Wong wedok ayu, didelok ruhin ape dirabi, halal apa ora deloke? Halal, mergo deloke proses ape dirabi. Tapi nek ape digodho, ape digodhemenan haram. Lah saiki misalnya ana rondo ayu ruhin ku pengen ngrabi. Geleme dirabi nek dikek dik 1 juta. Ana gento, ape tuku 1 juta gelem dikeloni. Ruhin wajib tuku 1 juta. Perkarane tuku hak kan mergo ape dirabi. Paham nggih? Berebut dadi ora. Lha nek yo ruhin ora iso diarani nyuwap mergo demi barang halal. Lah nek ngono mahar rak haram. Ayo bayar mahal demi apa? Demi kelon kan? Kenapa mahar nikah itu baik? Mergo tuku barang hak. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah. Seperti fa innakum akhadtumuhunna bi amanat wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Lah nek ono wong salam tempel ning kiai rak dosa. Mergo nyuwak. Yo ora ono ngono iku anggar barang hak dadi hak iku jenenge sedekah utawa jihad. Sing darani nyuwak ku hak dadi batil. Batil dadi. Lah wong Islam saiki akeh sing bodho, wong saleh-saleh akeh sing bodho. Anggar ono pilihan caleg, anggar dikeki dhuwit jare nyuwak. Lah sing dadi wong ora salat, wong fasik. Perkara antar wong saleh pecah. Jadi misalnya Mustafa kok utawa ruhe nyalon caleg wajib mbok dihukum. Kudu mbok biayai, wong saleh iki biayai. Nek nganti kalah selain terus lawan bunuh diri ya terus. Paham gitu, teling-eling. Kula kok mboten ngalalo suap mboten. Sampean keliru nak rifi suap mboten, nak suap tetep dosa ila yaumil kiamah. Tapi sampean keliru nak rifi napa? Suap. Sing darani suap membayar merubah hak dadi batil. Batil dadi nopo hak. Tapi misalnya bojom diculik utawa sawam hakim diculik hakim, nak ra dibayar kaya gak dimenang nolak kowe bayari jenenge gak nyuap, tuku barang nopo hak. Lah cuma hakimnya secara hukum syara itu haram menerima karena kebenaran harus diputuskan meskipun tanpa bayar. Tapi sing bayar ora dosa, paham nggih hakime? Dosa, mergo mutusno kebenaran kok ngenteni dibayar. Paham nggih? Jadi kudu proporsional saiki mboten kabeh kuwatah teng daerah kula wong jatuh gara-gara dianggap nyuap. Jadi misalnya dadi PNS nggih sama, misalnya kompetisi PNS yang bayar jadi yang tidak bayar tidak jadi. Jika Anda merasa mampu dan bisa memperbaiki departemen itu kalau jadi. Umpama tenan ki bayar ya anggap ae tuku barang hak. Temenan bareng misalnya departemen pendidikan dipimpin ruhin terus islami religius. Berarti kan tuku hak ngono ae. Nak tenan lho syaratnya tenan nggih demi hak, tapi nak diminasi PD ya mbok ora iki ra cerita. Cerita nak bayar demi barang hak. Niku kuwat hari ini zaman sahabat. Lah nang ngono Abu Bakar tuku Umayyah ra dosa. Bilal dituthuki ngene-ngene terus jare Bilal, kenapa mbok tuthuki jare Abu Bakar? Ya mergo iki budakku wani aku, ya wis tak tukune. Wah Abu Bakar nyuap Umayyah, ya repot. Berarti Abu Bakar tuku barang hak. Mergo Umayyah gak mungkin bebasna Abu Bakar tanpa dibayar. Sono meneh zaman Sayyidina Umar nganti cerita Usfuriyah kono caci cilik dolanan manuk bareng dikurungi Sayyidina Umar sakake. Iwan ya dituku. Jong. Manuk tak pek, ya ampun. Tak tuku angsal. Nak tak tuku oleh. Oleh tuku ora oleh. Bareng dituku manuke diculo jenenge nganti ana kitab napa Usfuriyah. Kitab manuk napa mrene. Ya wis akhire diculo. Lah berarti Umar nyuap ya ora iso mergo demi kebenaran. Paham ya dadi saiki jelas ya dadi tuku barang hak niku angsal. Nggih tuku barang hak niku napa? Angsal. Mulane Sayyid Hasan, Sayyid Husain, Sayyid Ali Zainal Abidin ring sering bayari penyair. Penyair yen kados wartawan. Dadi cocok ndak cocok kalau menciptakan image publik itu luar biasa. Jadi penyair yen kados napa? Wartawan. Elek iso diapikno, apik iso dielek. Kalau wong disuting apike tok pas elek ora disuting. Nek sing musuhe elek tok disuting apike. Disuting gak lara tapi. Wong penyair tak critani iki, kula niku apal syair-syair Arab. Mergi kula di kepentingan tak nggo maknani Quran. Iku nak darani wong elek iku nak ngibarno wong elek jare kabak rotin nakarut het koyok taek garing sing dicocok pitik. Jadi nak darani misale ana tokoh kok elek nyontokno kabak rotin nakarot hati kaya taek sing dicocok kleton lho taek kok wis elek ijek dicocoki pite wis koyo opo elek. Larian itu ada banyak penyair yang sering dikasih uang Sayyid Ali Zainal Abidin, anak Sayyid Husain. Sayyid Husain sendiri sering ngekek uang penyair, digugat sama Sayyid Hasan. Kenapa Anda sering ngasih uang penyair? Bukankah mereka cangkeme elek? Dari Sayyid Husain, khairul mal mawukiya bihil irdu. Kulo jek apal lafate khairul mal mawukiya bihil irdu. Api-api dhuwit iku sing kanggo jaga harga. Misale kita tangga kecangkeman, ora mbok dhuwit kecangkeman, gak mbok servis kecangkeman. Senajan to iki wong fase kudu mbok kakehi. Mergo nek iku nganti kecangkeman terus nglarakno ati. Lah ngilangi lara ati iku ibadah. Mulane sering riyane Imam Ghazali ulama riyane ono preman untuk tukang ngel dikeki dhuwit. Wong kudu janggal, gak kakehi wong saleh ngekeki preman, gak betah cangkeme. Lah itu mulai dulu. Lah ngono iku ora nyuwap. Wis pancen wis ngono mulai dhisik ulama ngono khairul mal mau kiyabil irdu. Api-api dhuwe sing go nutup cangkem napa? Elek. Lah ngono iku ya ora suwap. Paham kula baleni malih ngono iku ora napa? Ora suwap. Paham ya dadi eling-eling ya dadi ora kok terus kula gething wong saleh mboten nggih. Nggih kita hormati, tapi nak fatwa aja mbok rungokno. Paham nggih kita hormati. Kula lah nak salaman ya tak jujur, tapi nak mulai fatwa tak lawan. Ojo kok pepeh, lho kus jenan nyucup kok ngelawan fatwa kulo, lho nyucup berga jenan tua, nak fatwa tetap lawan ngeloyor kabera karu-karuan kok karuan jelunturungan ya, betul karuan apa? Lha iku hebatnya Abu Bakar ya, beliau itu wong soleh, mboten nate dosa, tiang bersih. Tapi ketika ayat itu untuk orang bersih, sumastau kamu beliau gugat, jangan kamu artikan demikian. Nak ngono umate nabi, rano sing mlebu apa? Swarga. Dadi sumastaqamu alam yaltafitu ila ilahin wirihi. Tidak berpaling pada Tuhan lainnya. Ora kok terus istiqomah aku nganti mati ra salah blas. Ya repot nek wong mati ra salah blas ya ora mungkin liyane Rasulullah mboten mungkin. Ayo contohno sapa? Ayo Abu Bakar tahu di masalah ambek Sayyidah Fatimah. Semuanya pernah Sayyidina Umar di masalah ambek Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Ya jenenge wong kumpul mesti ana gesekan. Sing bener sapa? Ya padha bener wong istihati sahabat.